Barakallahu fikum, bagaimana cara merukyah rumah yang mau ditempati? Apakah ada syaratnya harus dipercuci air putih di rumah tersebut? Yang meniru dari Rasulullah SAW, Iqra al-Baqarah. Bacakan surat al-Baqarah, lari syaitan dari rumah tersebut. Dan yang seperti ini perlu karena setiap rumah yang baru ditempati ataupun sudah lama kosong dan ditempati ini baru kalau itu jelas terbukti mereka jin tinggal di mana-mana sesuka dia, maka bisa jadi di rumah tersebut dan dia termasuk dari setan jin yang jahat yang tabiatnya mengganggu manusia dengan berbagai gangguan yang ayatnya telah kita baca. Kita pun harus dipercaya air putih. Saya belum pernah tahu media yang seperti itu. Kita punya praktek dengan dipercaya air putih yang telah dibaca ini ayat Al-Quran dikelilingkan. Maka ada yang mempraktekkan seperti itu, tapi sejauh ini saya tidak mengetahui dari mana asal yang seperti itu. Bahkan ada yang memberi taklid air putih yang dikelilingkan tadi, tak api yang menyala dan jin yang memasuk. Tapi sejauh ini saya belum tahu dari mana asal. Adapun yang jelas-jelas banyak kita ketahui ini dibacakan surat Al-Baqarah, bukan ayat min surat Al-Baqarah. Dohirnya itu ya surat Al-Baqarah secara seluruh. Apakah manusia memiliki kembaran yang tidak terlihat? Bolehkah memelihara dan mengerjakan jin untuk suatu kebaikan? Apakah yang demikian itu praktik kesirikan atau hanya perdukunan? Ya. Manusia apakah memiliki kembaran yang tidak terlihat? Kembaran. Kalau kembaran tidak, adapun kori anak jin yang lahir barengan dengan lahirnya dia dan menyertai dia dari kecil hingga besar, itu namanya kori. Sehingga itulah yang sesungguhnya dipahami oleh sebagian orang sebagai ketika manusianya meninggal, arwahnya gentayangan. Korin ini hafal tabiat manusia yang dia deketi terus sejak kecil. Sehingga suka duduk di sini, di kursi goyang, dia duduk, dia goyang-goyang. Pulang dia. Itu korinnya. Dan dengan takdir Allah, jin ini diberi umur lebih panjang. Sehingga itu bukan arwah yang pulang, arwah gentayangan. Akhirnya ditanyakan pada suhunya, oh ini harus dibancai, balik. Akhirnya setelah dibancai, jatuh pada bid'ah, jatuh pada syirik. Tidak goyang-goyang lagi kursinya. Kerja sama untuk menyesatkan manusia. Kalau korin, ya. Kalau kembaran, bukan. Bolehkah memelihara dan mengerjakan jin? Apa asli jawabannya tadi? Tidak boleh. Walaupun diberi kemampuan untuk menundukkan, tidak boleh. Nah, apakah yang demikian itu praktek kesirikan atau hanya perdukunan? Kalau mengerjakan apa jin dan yang sebagainya. Yang pertama itu kemaksiatan. Tapi kalau sudah ada ketergantungan, minta perlindungan, minta bantuan ini dan itu dan lain sebagainya, maka terjerumus kepada kesirikan. Adapun perdukunan bagian dari kesirikan. Sehingga penggunaan jin itu bisa kesirikan, bisa perdukunan. Perdukunan sekaligus kesirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertamanya adalah pelanggaran syariat dia kerjasama dengan. Tapi apa akibat dari kemaksiatan tadi? Fazadun rahab. Tambah lagi kemungkaran, kesesatan yang dia kerjakan. Akhirnya minta perlindungan. Akhirnya terjadilah kesilikan. Banyak ini. Dipilih-pilih saja ya. Mulainya ditanyakan di lain waktu. Barakallahu fikum. Suami Ustaz, apakah betul apabila ada seorang wanita yang sering kerasukan jin, itu dikatakan dicintai oleh karena jin? Tidak bisa disimpulkan. Kenapa dia sering diganggu? Banyak sekali sesat. Tidak mesti dicintai. Jadi apakah kalau kerasukan terus berarti dicintai oleh kalangan jin? Belum tentu. Bagaimana mengobatinya dengan rukyah syariah? Apakah benar seorang kerasukan jin bisa lebih dari satu? Bahkan ada yang mengatakan ia adalah raja jin yang merasuk pada seorang tersebut dengan banyak jin yang nyatinya pasukannya. Karena kalau itu bisa banyak jin yang masuk ke tubuhnya manusia. Biasanya orang yang sudah kerasukan jin disusul oleh teman-temannya jin. Tinggal di sana. Ataupun tak tahu itu rajanya jin. Oh, setelah dirukyah komunikasi dengan innahu kadzub. Jin itu pendusta. Bisa benar, bisa cuma bohong. Bukan raja, ternyata gembel. Tapi ngakunya raja. Sodaqaka fa innahu kadzub. Sehingga kalau kamu kenapa ganggu saja karena senang sama perempuan ini dan tidak usah ditanggap. Dia itu pendosa. Kemudian terus mati atau pergi. Kalau pun kamu masuk Islam, ya masuk Islam. Belum sadar sudah pergi lagi. Ganti temannya yang datang. Kesuai. Suruh pergi ngaji sama kalangan jin. Dia kadang-kadang mengajak dialog itu untuk bernapas karena tidak betah dengan sakitnya ayat-ayat yang dibaca-baca. Nah, ada pilihan lain, keluar atau mati. Itu saja. Mengelakkan. Karena mulai-mulai diajak dialog senang. Banyak alatnya yang rukyah, ketawa semua. Suasana jadi kacau. Apakah boleh seorang laki-laki non-mahram merukyah wanita lain? Merukyah wanita yang bukan mahram, sekedar bacakan dengan ditiupkan air, diminumkan dan lain sebagainya, yang itu cuma sekedar makruh yang dilakukan para. Jadi tetap dibatasi apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepada non-mahram. Bagaimana caranya? Caranya yang tidak menyisir, tidak dipegang. Dan ada pernah ekstrim membaca kaulnya Imam Zahabi tentang Toriko Sufi yang berpemahaman kuliah fa'inahu iblis. Sungguhnya dia adalah iblis yang menampakkan diri sebagai manusia. Kalau kamu berani bandingin dia, budui dadanya, cekik, dan bacakan ayat kursi. Akhirnya dia praktek ruhnya, wanita yang dirunya, budui dadanya, cekik lehernya, bacakan ayat kursi. Pernah ditanyakan kepada ulama yang datang ke sini, itu bukan ruhnya. Itu kalau bahasa sininya kelado, kebablasan. Tak boleh, harus dipahami. Kalau yang merukyah adalah bukan mahram, si wanita yang menajib, ya dipegang. Dari balik hijab dia membaca, ditiupkan air, apa ayat kemudian tiup air, kemudian suruh minum, atau suruh mengusapkan badan yang sakit. Wallah ta'ala manis. Ini bagus juga. Bagaimana jika kita dimintai tolong tetangga yang katanya di rumahnya sering ada penampakan dan sering mengganggu pemilik rumah hingga ada yang kesurupan. Bolehkah kita menerima permintaan tolong untuk mengusir gangguan jin? Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tentunya menghilangkan azab gangguan yang mengganggu orang lain minan jin. Cuma kamu punya keberanian enggak? Punya kapasitas enggak? Tahu caranya enggak? Ingat, musir jin bukan musir tikus. Barakallahu fiik. Ingat, kamu punya tahu caranya atau enggak? Kalau kamu tahu, kamu lihat rumahnya. Penuh gambar makhluk itu. Penuh patung. Pertama kali yang kendala, pantas Pak kata jin itu. Ini tempat duduknya jin. Ini singkirkan dulu. Dikemasi, tidak usah dipajak lagi. Punya keberanian tak ngomong begitu. Kamu berani? Kenapa? Di tempat mana Pak yang ada jin? Saya tak baca Quran di sini. Tiba-tiba nampak, berani ndak? Hah? Nanti kenapa? Kamu kan punya lari. Kenapa lari? Kenapa? Oh, sana, wah, ndak jajan. Ini sudah ngaji, ternyata sama dengan saya. Jadi pertimbangkan. Artinya bagaimana caranya? Kalau belum tahu caranya, jangan beramal. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Pelajari dulu caranya. Banyak buku. Bagaimana berlindung dengan doa-doa yang masyhur, yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dari gangguan jin. Itu dipelajari benar-benar. Persiapkan diri. Berangkat. Dan caranya yang jelas jauh berbeda dengan tim pembuku hantu. Yang katanya silat-silatnya. Jinnya dikejar lari kamar mandi, dia lompat satu, itu ketoprak. Tidak seperti itu caranya. Karena kalau itu, tidak. Itu action, itu entertainment. Sudah ngaji. Kau pakai jurus-jurus. Nah, barakallahu fikum. Pernah, ini kisah nyata. Kita dimintai tolong tangga yang kesurupan. Kita datang. Itu orang kampung sudah keliling. Kayak apa nanti jurusnya? Ternyata kita cuma ngaji, kasih air putih. Kemudian sembuh. Saya sampai ke Pak Kiro. Kayak yang di diri. Ini ada pertanyaan. Nabi Adam dan Hawa adalah moyangnya bangsa manusia seperti kita ini. Kalau moyangnya bangsa jin itu iblis, siapa istrinya? Enggak ngerti. Benar-benar Allah alam, enggak ngerti saya istrinya. Ingat, kita membahas sebatas apa yang Allah obarkan kepada kita. Ada yang sudah membaca obat? Siapa istrinya iblis? Jangan ngarang. Iblis satun. Kasih tak marbuto. Artinya saya tidak tahu Allah. Setengah dua. Capek. Masalahnya jin. Ganti ya. Yang lainnya tidak dijawab afwan. Ini minta dibaca. Masya Allah, amin. Semoga Allah selalu dirahmati Allah. Mohon nasihatnya. Istri saya mendapat bagian harta waris. Oh, faraid ini. Sama bagiannya dengan saudaranya yang laki-laki. Apa yang harus kami lakukan? Menerima, mengambil hak kami saja atau bagaimana? Barakallahu fiik. dia perempuan, hartanya mestinya menurut hukum, bagiannya adalah separuh dari saudaranya yang laki-laki. Tapi kalau dibagi seperti itu, kemudian keinginan orang di situ seperti itu, ambil hakmu, kemudian kembalikan hak yang sebenarnya, apa hak kepada siapa yang berhak. Ini karena syariat demikian, semoga itu menjadi dakwah bagi kami. Kalau kalian di pihak yang mestinya apa, dapat satu tapi cuma separuh, atau dapat mestinya dapat separuh tapi menginginkan satu, harus mencak-mencak, tidak sepantasnya. Tapi kalau ini kan perempuan, harusnya dapat setengah, dikasih satu. Maka kita sambil dakwah, bagian saya yang sungguhnya setia, ini bagian saudara yang laki-laki, saya kembalikan kepada yang berat, moga diterima, mohon diterima, jangan ditolak, karena ini ketundukan pada syariat, itu dakwah, itu bagus. Lakukan itu, Allah. Tapi banyak, apa banyak? Jumlahnya banyak. Nah, ya, ini ada pertanyaan tentang apa air, bak mandi, dan tempat-tempat air lainnya yang tidak ditutup, khususnya pada malam hari akan diganggu oleh jin. Ada dalam minuman, tempat sayuran, hidup kalian tutupi, nampak untuk air dan sebagainya dengan basmalah. Ini ada pertanyaan, karena tulang-tulang adalah makanan jin, maka bagaimana cara kita membuang tulang-tulang sisa makanan kita? Dibuang begitu saja di tempat sampah atau ditaruh tempat-tempat khusus? Kalau ditaruh tempat khusus itu nyajeni jin. Buang sebagaimana tulang dibuang. Dan tidak ada apa dari Rasulullah SAW setelah para sahabat mendengar ini, para sahabat kemudian selalu menempatkan jin, apa, tulang dinampang dengan alasan untuk jin. Sudah dibuang sebagaimana biasa. Bahkan kalau antum makan ayam remes tulang lunak, mau dibuang saya remus dan lebat makanan kan. Tapi kalau dibuang untuk jin, tidak apa-apa, nanti dibuang. Musa ini dihabiskan semua, jin makan apa? Iya, ini walah alam. Apakah jin juga meninggal? Umurnya berapa? Dia tinggal di bumi. Ketika dibacakan ayat kursi, jin pergi atau terbakar mati. Namanya alam gaib. Dia lari atau terbakar, itu kita tidak tahu. Yang jelas, yang kita tahu, ayat kursi adalah salah satu bacaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab seorang terlindung, terjaga dari gangguan jin dan setan. Apa sekedar lari atau terbakar, maka barakallahu fikum, kita tidak tahu. Adapun yang dijelaskan para ulama, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya rukyah, ibaratnya pedang bagi syaitan. Tapi sebagaimana pedang yang isi, yang sesungguhnya itu tergantung orang yang menggunakan. Seorang yang memegang pedang dan tahu jurus menggunakan pedang atau pedang ini amat sangat besar fungsinya. Tapi seorang yang cuma bawa pedang tapi tidak bisa memainkan pedang, ini kadang-kadang orang tidak takut, jinnya tidak takut. Bacaannya tidak menyakitkan. Al-Muhim, pertanyaan pertama, apakah juga meninggal? Ya mati. Berapa umurnya? Belum pernah survei. Tidak ada yang tahu itu perkara yang mati. Tidak ada kata umur rata-rata sekian. Adapun manusia, ada yang tahu berapa umurnya? Kita paling menjawab rata-rata. Kenapa bisa menjawab rata-rata? Karena kita melihat tetangga itu 70, 65, 67. Ya rata-rata sekitar itu. Karena apa? Kita melihat amat jin. Kita tidak tahu. Maka perkara ini tidaklah kita katakan berapa ya umurnya. Ketika saya baca tadi kebakar atau cuma kosong sedikit atau cuma lagi. Bukan urusan kamu. Mohon penjelasan untuk memanggil nama seorang yang namanya Abdurrahman. Apakah boleh kita memanggilnya Rahman saja? Jangan. Rahman nama khusus saja. Gimana kita manggil Dul atau Abdul? Biasanya anak yang namanya Abdurrahman itu dipanggil Abdul atau Dul. Mas Dul, Dik Dul, Gusti. Kalau anaknya Kiai dipanggil Gus. Namanya mesti kalau Dul, Abdurrahman. Tapi rata-rata anak kita dan lain sebagainya memanggilnya Tuh, Abdul. Jangan disebut belakangnya saja. Wallah ta'ala. Soal afwan bagi yang tidak terjawab. Nah, kalau ada ucapan, tingkah laku yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.